vita l'hai casi su palm la mata pisa signada kabar par beta nuna ali anda di mana kas kabar bisa dikijua.